اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. قال الشارح الشيخ إبراهيم بن صالح رحمه الله وراجع آخر الكلام على النوع الثاني من أنواع التوحيد. Dan silakan merujuk kembali, mengulang kembali akhir dari pembahasan tentang jenis kedua dari jenis-jenis tauhid, yakni tauhid al-ubudiyah atau al-uluhiyah. Silakan membaca kembali pada pembahasan tentang anwa'u tauhid. وتأمل كلام شيخ الإسلام المجدد رحمه الله تعالى وكلام الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله. Dan perhatikanlah ucapan dari Syekh Al-Islam Al-Mujaddid Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah dan ucapan dari Al-Imam Al-Allama Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Siapa nama Ibn Al-Qayyim? Ibn Al-Qayyim namanya siapa? Abdul Latif. Muhammad Aba Ahmad. Muhammad, ya Muhammad Ibn Abi Bakr Syamsuddin Muhammad Ibn Abi Bakr. Baik, coba mengulang kembali membaca kalam dari dua imam tersebut. Ya, saya ingatkan kandungan dari dua kalam tersebut. Yang pertama, kalam al-imam al-mujaddid Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab, yang beliau mengingatkan di antara faedah pada hadis kisah Zati Anwat. Ya, kisah Zati Anwat ketika sebagian sahabat yang baru masuk Islam, mereka ya, ketika berangkat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pasukan yang besar melewati pohon-pohon bidara yang biasa orang-orang musyrikin menggantungkan senjata-senjata mereka, maka sebagian sahabat yang baru masuk Islam tersebut mereka mengatakan, ya Rasulullah, ij'al lana zata anwat kama lahum zatu anwat. Ya, kemudian dipetik dari sini bahwa ya, seseorang terkadang ya, dia terjatuh ke dalam sesuatu yang sangat membahayakan. Ya, terjatuh dalam sesuatu yang sangat membahayakan. Seandainya dalam kisah ini, seandainya Rasulullah SAW tidak mengingatkan. Ya, dalam keadaan mereka tidak menyangka bahayanya seperti itu. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dengan peringatan yang keras. Dan beliau bahkan bersumpah ya, setelah bertasbih subhanallah ya, Kemudian beliau mengatakan wallazi nafsi biyadihi qultum kama qalat banu Israil li Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Subhanallah. Ya. Sungguh ya, demi Allah, kalian telah berkata seperti perkataan Bani Israel kepada Musa ketika mereka mengatakan ij'al lana ilahan kama lahum aliha, buatkan untuk kami juga sesembahan sebagaimana mereka memiliki sesembahan. Kemudian adapun Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah, beliau mengingatkan dengan athar dari Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, innama tunqadu ural Islam urwatan urwatan idza nasha'a fihi, yani fil Islam man la ya'rif al-jahiliyah. Sungguhnya akan terlepas ya tali Islam, ikatan Islam pada sebuah generasi, ya, terlepas sehelai demi sehelai tali tersebut ketika tumbuh di dalam agama ini orang-orang yang tidak mengerti jahiliyah, tidak mengerti perkara yang menyelisih syari. Baik, di sini Asy-Syarih mengingatkan pada kalam dari dua imam tersebut untuk menunjukkan betapa pentingnya untuk kita terus mempelajari syariat ini, karena terlalu banyak perkara yang belum kita ketahui, ya, dibandingkan apa yang sudah kita ketahui. Karena kebodohan kita terkadang menganggap itu sesuatu yang tidak apa-apa, ternyata perkaranya demikian besar. Baik. Kemudian kata Asy-Syarih rahimahullah, wala tatrukil haqqa liqillatis salikin wala tajtar bil batili likathratil halikin. Jangan kau tinggalkan kebenaran hanya karena sedikitnya orang yang menempuhnya. Dan jangan pula engkau terkecoh dengan kebatilan hanya karena banyaknya orang-orang yang binasa. Ya, sebagaimana kita ketahui, al-kasrah yakni banyaknya ya orang yang melakukan ini bukan ukuran kebenaran suatu perkara. Bahkan jika kita perhatikan Al-Qur'anul Karim, demikian pula sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa ya, jumlah yang banyak itu ya, di sana terdapat dzam, celaan dari Al-Kitab dan As-Sunnah. Dan sebaliknya ya, Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya memuji ahlul qillah. Ini orang-orang yang sedikit. Allah mengingatkan nabinya, wala tuti' aktsara man fil ardi. Jangan engkau mengikuti wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa in tuti' aktsara man fil ardi. Jika engkau mengikuti mayoritas yang hidup di muka bumi ini, ya, mengikuti kebanyakan orang, yudilluka an sabilillah, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwa mayoritas ini bukan standar kebenaran. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan wa qalilun min ibadiyash syakur. Dan hanyalah sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur, mayoritas mereka adalah kufur. Demikian juga yang ada di dalam as-sunnah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada kita tentang terjadinya apa yang terjadi pada umat terdahulu, Yahudi, kemudian Nasrani, kemudian Rasul mengabarkan tentang apa yang akan menimpa umat ini dari perpecahan. Ya, di mana dari masing-masing yang berpecah tersebut, golongan yang selamat, mereka lah yang mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jumlahnya adalah minoritas. Umat ini hanya satu dari 73 golongan. Oleh karena itu di sini diingatkan, jangan engkau tinggalkan kebenaran hanya karena sedikitnya orang yang menempuhnya, dan jangan terkecoh dengan kebatilan dikarenakan banyaknya orang-orang yang binasa. Bal utlub al-ilm an-nafi' ala jadati as-salaf as-salih. Tetapi hendaknya tuntutlah ilmu yang bermanfaat, ilmu syariat ini, ala jadati as-salaf as-salih, yakni di atas jalan yang ditempuh oleh as-salaf as-salih. Jangan menyimpang dari jalan mereka, menuntut ilmu di atas jalan mereka, khususan ilmu tauhid bi anwa'ihi wa ma'rifati addadihi. Lebih khusus lagi ilmu tauhid, ilmu tauhid dengan segala jenisnya, dari tiga jenis tauhid. Hendaknya ini memiliki porsi yang khusus untuk kita betul-betul mendalaminya. Demikian juga untuk kita memahami hal-hal yang menjadi lawannya, baik kesyirikan dengan berbagai jenisnya. Dan ini perkara yang mendasar, yang menunjukkan lurus atau tidaknya manhaj seorang, dikarenakan perkara pokok ini, perkara tauhid. Berapa banyak kita membaca dalam sejarah tokoh-tokoh, di mana sebagian di antara mereka menguasai berbagai cabang ilmu, tetapi ketika menyimpang dari sisi tauhid, sisi akidah ini, tidak dinilai dari keluasan ilmu yang ada pada mereka, dan jatuh kehormatannya di tengah umat. Ambil misal yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari kalangan generasi yang belum lama berlalu, di masa Kesultanan Turki Utsmani, di akhir-akhir dari kesultanan mereka, yang menjadi mufti adalah seorang yang dikenal memiliki keluasan ilmu dalam hadis, tashihan wa tad'ifan, Muhammad Zahid Al-Kautsari. Bahkan dipuji tentang keluasan ilmunya, ini sebatas dari sisi ini, sebagai orang yang paling mumpuni di masanya di bidang salah. Tetapi ketika akidahnya menyimpang, maka kerusakan akidah ini menjadikan dia, demi membela apa yang menjadi hawa nafsunya, mensahihkan hadis yang dhaif, mendhaifkan hadis yang sahih. Sehingga tidak bernilai keluasan ilmu dalam hadisnya ketika akidahnya menyimpang. Nah, dari sini sekali lagi, ilmu tentang tauhidullah hendaknya menjadi prioritas perhatian setiap kita, karena ini yang menjadi asas untuk lurus tidaknya manhaj seseorang. Seorang yang akidahnya lurus, maka akidah ini akan membentengi dirinya dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Akidah yang lurus ini yang menjadikan dia memiliki kesiapan untuk menjalankan apapun yang diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, tetapi ketika akidah seorang rusak, maka tidak berat bagi seseorang yang rusak akidahnya untuk mempermainkan syariat. Kemudian waqad kana ahadul ulama'i shalihin ma'siyati ilmihi wa quwwati dinihi wa tawakkuli basiratihi fi zamanin qalilish syubhat katsiril khairat يكرر كتب التوحيد من متون الإمام المجدد رحمه الله دائما وأبدا مدة حياته. Dan sungguh ada salah seorang di antara ulama yang salih, bersamaan keluasan ilmunya, kekuatan agamanya, ketajaman basirahnya, mata hatinya, di mana alim ini hidup di zaman yang syubhat itu sedikit. Ya, para ulama itu masih tersebar. Katsirul khairat. Ya. Kebaikan-kebaikan banyak. Beliau mengulang-ulang kitab-kitab yang membahas tentang tauhid dari matan-matan yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Ya. Mengulang-ulang pelajaran usul salasah, al-qawaidul arba, al-usulus sittah, waqidul Islam, ya, kashfus syubuhat, kitabut tauhid. Daiman wa abada, terus demikian muddat hayati, sepanjang hidupnya. Dia tidak jenuh mengulang-ulang kitab-kitab ini. Ya, mungkin bagi sebagian kita, ya, ketika selesai dari kitab-kitab tersebut, ya, keinginan untuk melirik pun, ya, tidak ada. Fakila lahu fi dzalik, maka ditanya tentang perkara ini kepadanya. Faqala, maka beliau menjawab, nahnu idza ahkamna al-asasa sahula 'alaina al-bina'u ba'da dzalik. Kita jika kita betul-betul mengokohkan pondasi, mengokohkan asas pondasi, ya, dan akidah tauhid ini adalah fondasi, maka akan mudah bagi kita untuk membangun bangunan di atasnya, di atas fondasi tadi. Ini kalau fondasinya kokoh. Tidak halnya kalau fondasi tidak kokoh, ya, baru diletakkan, ya, bata lima tumpuk dan miring. Ini ketika tidak memiliki kekokohan pondasi. Demikian juga kaitannya dengan kekokohan akidah. Ya, baru dibebani sedikit, ya, beban syariat, maka sudah muncul kejenuhan. Ya, ada larangan, sedikit larangan, ya, pertentangan dengan selera, sudah merasa berat. Ini ketika akidah lemah. Farahimallahu rahmatan wasi'ah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya dengan rahmat yang luas. Waqad qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau telah berkata, wa'amatun nas idha aslamu ba'da kufrin aw wulidu 'ala al-islam waltazamu syara'i'ahu wa kanu min ahli at-ta'ah lillahi wa rasulih fahum muslimun wa ma'ahum imanun mujmalun. Keumuman manusia apabila mereka berislam setelah kekufuran mereka, atau mereka terlahir di atas Islam karena orang tuanya muslim, dan mereka berpegang teguh dengan syariat-syariat Islam ini, dan keadaan mereka termasuk dari orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, fahum muslimun, maka mereka adalah muslimun, orang-orang muslim. Wa ma'ahum imanun mujmal, bersama dengan mereka ada keimanan yang global. Ya, sebagaimana keumuman ya, kaum muslimin yang alhamdulillah mendapatkan lingkungan yang baik, orang-orang yang menjadi tokoh adalah orang-orang yang jujur, maka mereka pun di atas kebaikan dengan keadaan ini. Lakin dukhuluhu haqiqat al-iman ila qulubihim yahsulu syai'an fa syai'an in a'tahumullahu dhalik. Akan tapi masuknya hakikat keimanan kepada hati-hati mereka, yakni keimanan yang tidak ada keraguan padanya, yahsulu syai'an fa syai'an, maka akan terwujud ya, sedikit demi sedikit. In a'tahumullahu dhalik, jika Allah subhanahu wa ta'ala mengaruniakan yang demikian kepada mereka. Yani, kapan akan ya, terwujud keimanan yang hakiki pada keumuman dari manusia ini, keumuman kaum muslimin ini, ketika adanya upaya untuk belajar. Ya, sehingga mengerti kenapa kau diperintahkan demikian, dasarnya apa. Kalau tidak, hanya semata mengikuti dengan apa yang hidup ya, dia di tengah masyarakat tersebut. Alhamdulillah kalau memang masyarakatnya masyarakat yang hidup di atas syiar-syiar Islam. Ya. Tapi untuk dia mengetahui dan memiliki keimanan yang kokoh, ya, butuh untuk adanya talabul ilm, belajar. Ya. Kenapa kita disyariatkan demikian? Dasarnya apa? Sehingga yakin bahwa apa yang dilakukan ini adalah perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga terkait dengan yang dilarang. Wa illa jika tidak, fa katsirun minan nas la yasiluna ilal yaqin. Mayoritas manusia mereka tidak sampai pada tingkatan yakin. Wala ilal jihad, tidak pula sampai pada ya, perkara jihad. Ini untuk berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik jihad dengan harta, ataupun jihad dengan jiwa, ataupun jihad dengan ilmu untuk membantah ahlul dalal. Walau syukkiku lasyakku, walau umiru bil jihadi lamma jahadu. Seandainya ya, mereka didatangkan kepada mereka keraguan, ya, ya, niscaya mereka akan ragu. Ya, datang syubhat, mereka akan bingung. Kenapa? Karena keimanan yang dimiliki oleh mereka keimanan yang mujmal, bukan keimanan yang tafsil. Sehingga sebatas keimanan yang mujmal, datang perkara syubhat sedikit saja, ya, ini akan menyebabkan mereka bingung. Demikian perkaranya syubhat. Ya, kalau seandainya kebatilan itu datang dalam wujud kebatilan niscaya semua orang akan tahu itu batil. Ya, maka dari itu seandainya yang datang itu seorang yang pakai salib, ya, pakai pakaian pendeta, niscaya kaum muslimin akan waspada semuanya. Ya, tapi kalau ahlu syubhat ini datang memakai sarung atau jubah atau yang semisalnya, ya, maka sedikit di antara mereka yang akan memiliki tanabbuh, kesadaran akan bahaya dari orang-orang yang membawa kesesatan tersebut. Ya, jadi sekali lagi kondisi iman yang mujmal ini menjadikan ketika datang hal yang meragukan syubhat, maka mereka pun akan ragu. Ya, dikatakan ini manhaj nabi, ya, maka akan bingung loh, masa iya. Ya. Kemudian walau umiru bil jihadi lamma jahadu, seandainya mereka disuruh untuk berjihad, ya, lamma jahadu, niscaya mereka tidak akan berjihad. Akan muncul berbagai alasan. Wah, keluarga saya butuh keberadaan saya, anak saya banyak, dan berbagai perkara yang dijadikan sebagai uzur, yang itu bukan uzur. Kenapa kok sampai demikian? Id laisa indahum min ilmil yakin ma yadra'u raib, wala indahum min quwwatil hubbi lillahi wa rasulih ma yuqaddimunahu 'alal ahli wal mal. Karena kauman manusia ini mereka tidak memiliki ilmu yakin, ya, yang akan bisa menahan atau menepis keraguan yang datang. Dan mereka tidak memiliki kekuatan cinta kepada Allah dan Rasulnya, yang dengan itu mereka mengedepankan jihad di atas, ya, alasan keluarga dan harta. Ini keadaan keumuman kaum muslimin. Kemudian kata Syekhul Islam, fahaulai in'ufu minal mihnati wa matu dakhulul jannah. Golongan yang seperti ini keadaannya jika mereka selamat dari ujian. Dan selamat dari ujian ini harapan setiap kita tentunya. Jangan sampai di antara kita ada yang berharap, ya, untuk diuji. Karena belum tentu ketika datang betul ujian itu kepada kita, kita akan sanggup untuk bersabar dengannya. Nah, golongan ini jika mereka selamat dari mihnah, dari ujian, wa matu, dan selamat, ya, dan meninggal, ya, di atas keselamatan dari ujian tersebut, dakhulul jannah, mereka akan masuk ke dalam jannah. Wa in ibtulu biman yudkhilu alaihim syubhatin tujibu raibahum. Golongan ini jika diuji dengan datangnya orang yang memasukkan syubhat-syubhat, keraguan-keraguan yang akan menyebabkan ragunya mereka dalam keimanan tersebut, fa in lam yun'imillahu 'alaihim bima yuzilu ar-raib wa illa saru murtabina wa intaqalu ila naw'in minan nifaq. Jika datang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya orang yang membawa keraguan yang menjadikan ragunya mereka terhadap, ya, agama ini, jika Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan nikmat berupa mendatangkan, mengaruniakan kepada orang ini hal yang akan bisa menghilangkan keraguannya, jika tidak, artinya kalau Allah mendatangkan, ya, perkara yang dengan itu hilang keraguannya, ini nikmat yang besar, ya, yang dengan itu dia selamat. Jika tidak, ya, dia terus ya, dalam keadaan murtabin, ya, menjadi bagian dari orang-orang yang ragu. Wang taqulu ila nau'in minan nifaq, dan berpindah keadaannya dari orang-orang yang beriman tetapi dengan sifat keimanan yang global ini, berubah, ya, menjadi masuk dalam jenis, ya, an-nifaq, yakni orang-orang yang padanya ada kenifakan. Baik, ya, berupaya untuk di dalam beragama ini mencari, ya, jalur selamat. Apa yang diistilahkan oleh Syekh Shalal Fauzan, masikina di wasatil asa, orang-orang yang pengennya pegang di bagian tengah tongkat, ya, artinya, ya, ketika ada, ya, sisi keunggulan pada kelompok yang A, dia pun ikut ke sana karena saya bagian dari engkau, ya. Ketika keadaan berubah, ya, yang unggul pada kelompoknya satunya, dia mengatakan kami juga dulu bersama engkau. Ini nau minan nifaq, wal iyadu billah. Fatanabbah ayyuhal muslim was'alillaha ayyarzuqaka al-basirata fid-din mas'i fi asbabiha. Maka hendaklah sadar, wahai muslim, dan mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala berimu rizki berupa basirah, ilmu di dalam agama ini, mas'i fi asbabiha, disertai rizki Allah subhanahu wa ta'ala berupa, yani as-sa'i fi asbabiha, semangat usaha di dalam menempuh sebab-sebabnya, sebab-sebab seorang mendapatkan basirah, mendapatkan di dalam ilmu ini. Ini nasihat dari Asy-Syarih. Kenapa? Fa innal musibata kullal musibati musibatud din, na'udzu billahi minha. Karena sungguhnya musibah yang benar-benar musibah adalah musibah yang menimpa agama ini. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari musibah yang menimpa agama kita. Ya, sebagaimana diantara doa dari doa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau berdoa, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah engkau jadikan musibah kami pada agama kami. Karena musibah yang menimpa agama, ya, seorang lepas dari jalan ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya, ini musibah yang sangat besar. Ya. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengabarkan terkait dengan perpecahan yang terjadi tengah umat ini, bahwa jalan satu-satunya yang selamat dari perpecahan dan dari azab Allah subhanahu wa ta'ala adalah jalan Nabi dan para sahabatnya. Ketika seorang menyimpang, terjatuh ke dalam salah satu di antara bentuk kesesatan, ancamannya adalah neraka Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wasataftariku hadhihi al-ummah ila 73 firqatan kulluha finnar illa wahidah. Nabi menyatakan akan terpecah umat ini menjadi 73 golongan di mana semuanya masuk ke dalam neraka. Dan urusan neraka ini bukan perkara ringan. Semuanya masuk ke dalam neraka kecuali satu golongan saja. Sehingga namanya penyimpangan, kesesatan ini bukan sesuatu yang dianggap remeh. Dan orang tersesat, ya, sebagaimana yang digambarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya, mereka tersesat dalam keadaan tidak menyadari itu sebagai suatu kesesatan. Kul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Katakan wahai Nabi, maukah kalian aku kabarkan dengan orang yang paling rugi, ya, bukan hanya sebatas rugi amalannya, tapi paling rugi amalannya. Siapa itu? Allah menyatakan alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Mereka lah orang-orang yang telah sesat jalan mereka di kehidupan dunia ini. As-sa'yu menunjukkan bahwa mereka bersungguh-sungguh, bukan hanya berbuat, tetapi sungguh-sungguh dalam berbuat tersebut, mengerahkan segenap kemampuan, baik modalnya dikeluarkan, ya, usahanya juga demikian. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'at. Dalam keadaan mereka mengira bahwa yang mereka lakukan itu, ya, adalah perkara yang baik, ya, bahkan sebagai suatu amalan yang sebaik-baik amal. Ini keadaan orang yang tersesat, ya. Tidak sadar kalau apa yang dilakukannya itu adalah kesesatan, bahkan dia menyangka ini sebagai suatu kebaikan. Ya, wal'iyadzu billah. Wa man kana fihi adna hayatin wa imanin 'alima dzalik. Barang siapa yang pada dirinya ada adna hayatin wa imanin, ya, serendah-rendah kehidupan, yakni kehidupan hati, hidupnya hati dan iman, ya, dia akan menyadari yang demikian, ya, betapa besarnya musibah yang menimpa agama ini kalau hatinya memiliki kehidupan, ya, kalau hatinya memiliki keimanan. Kemudian kata beliau, wa ma lijurhin bimayitin ilam. Adapun, ya, bagi mayit, bagi seorang yang sudah mati, ya, maka luka itu tidak menjadi sesuatu yang pedih. Kenapa? Karena sudah mati. Nah, demikian juga dengan hati, ya, dengan hati. Ketika hati dalam keadaan mati, ya, maka penyakit-penyakit yang menggerogoti hati tersebut tidak dirasakan sakit, ya, karena sudah mati hatinya. Bahkan keadaan hati yang mati itu menjadikan al-haq di hadapannya itu batil, dan sebaliknya kebatilan di hadapannya sebagai gambaran sesuatu yang hak. Ini keadaan hati yang mati, wal'iyadzu billah. Adapun pada kondisi hati yang dalam keadaan sehat, ya, hati yang dalam keadaan sehat, maka bimbingan agama ini benar-benar menjadi kebutuhan. Dan sebaliknya, perkara-perkara yang syubhat, maka ini pun akan dirasakan sebagai sesuatu yang bukan bagian dari hati untuk menerimanya. Sebagaimana keadaan fisik yang sehat, ya, keadaan fisik yang sehat akan membutuhkan apa yang akan menjadikan terjaganya kesehatannya. Kemudian waqad qala al-allamatu hafidun al-hakami rahimahullahu ta'ala fi al-manzuma al-mimiyah. Al-allama hafid ibn Ahmad al-hakami rahimahullahu ta'ala, beliau telah berkata di dalam manzuma, di dalam bait syair al-mimiyah karya beliau Al-Allamah Hafiz bin Ahmad Al-Hakami, ya, merupakan syaikh masyaikh Al-Mamlakah Al-Arabiyah. Wa kullu kisril fata faddinu jabiruh. Wal kasru fid dini sa'bun ghairu multa'imin. Da'anka ma qalahu al-asriyu muntahilan. Wabil atiki tamassak qat wa'tasim ila akhir man qalahu rahimahullah. Kata beliau, wa kullu kasril fata faddinu jabiruhu. Dan setiap musibah yang menimpa al-fata seseorang, ini seorang muslim yang laki ataupun yang perempuannya, faddinu jabiruhu, maka agama ini akan menjadi yani penutup musibah tersebut. Yani musibah ini jika menimpa dunia, ya sebagaimana pada hadis yang muttafaqun alaih dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri juga Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala adha wala ghammin illa kafarallahu biha khatayah. Tidaklah menimpa seorang muslim dari kelelahan, dari penyakit, ya, dari kekhawatiran, demikian juga dari gangguan, kecemasan, dari kesedihan, kecuali musibah-musibah ini, ya, yang Allah subhanahu wa ta'ala ujikan padanya, akan menjadi sebab Allah subhanahu wa ta'ala menutupi dosa-dosanya. Ya, ini musibah yang menimpa urusan dunia seorang muslim akan menjadi kafarah. Baik, sehingga sekecil apapun musibah yang menimpa seorang muslim ini memberikan manfaat baginya. Wal kasru fid dini sa'bun ghairu maltaimi. Adapun musibah yang menimpa agama, ini perkaranya sa'ab, ya, perkaranya sulit. Ghairu multa'imi, tidak bisa tertutup. Orang kalau sudah jatuh dalam musibah dalam agama ini, terseret ke dalam kesyirikan, terseret ke dalam kebid'ahan, terseret ke dalam kemaksiatan, kalau tidak dia berusaha untuk bertaubat kepada Allah tabaraka wa ta'ala, maka sungguh-sungguh dia akan terjatuh ke dalam kerugian. Ya, dan tadi sudah digambarkan bagaimana seorang tersesat dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala tidak sadar kalau itu sesat. Bahkan dia mencurahkan segenap kemampuan untuk bisa mewujudkan apa yang dia anggap sebagai suatu kebaikan tersebut. Da'anka man qalahu al-asriyun muntahilan. Tinggalkan, ya, olehmu apa yang dinyatakan oleh al-Asri, yani orang-orang yang hidup di masa ini, muntahilan, apa yang dikatakan oleh mereka sebagai ilmu, yang itu di kalangan salafus salih tidak dinamakan sebagai ilmu. Tinggalkan itu, ya. Kita tahu di masa kita bermunculan perkara-perkara yang dinisbatkan sebagai bagian dari agama. Ada istilah, ya, dengan ilmu mantik, ya, ilmu kalam, usuluddin, yang hakikatnya itu adalah ilmu yang dimusuhi oleh salafus salih, filsafat, ya, yang sebagiannya, ya, dimasukkan ke dalam kurikulum, ya, ada di sebagian tempat, ya, yang memperjuangkan untuk bisa, ya, dapat ijazah. Dan sekali lagi, fenomena ijazah bukan hanya sesuatu yang menimpa masyarakat umum, tetapi sebagian orang-orang yang mengaku bermanhaj salaf. Saya katakan mengaku, karena pengakuan ini butuh pembuktian. Sebagian di antara mereka mengkhawatirkan ketika anak-anak mereka tidak memiliki ijazah. Dengan apa nanti kita makan? Dengan apa jawabannya? Dengan tangan, ya, makan dengan tangan seperti itu. Ya. Menganggap bahwa ijazah inilah yang memberikan kehidupan. Ya. Ini naqs di dalam tauhid ar-rububiyah. Kenapa? Akibat malas belajar. Ya, sekali lagi akibat malas belajar ilmu sehingga akhirnya menggantungkan kepada perkara dunia. Anak harus dapat ijazah. Sehingga diajarkan sebagai materi di dalam kurikulum tersebut ilmu kalam, ya, akhlak sufi. Wal'iyadu billah. Jadi tinggalkan apa yang oleh orang-orang di masa ini dianggap itu sebagai ilmu, yang itu bukan ilmu. Wabil atiki tamassak qattu wa'tasim. Dan dengan al-atik, ya, yang terdahulu, yani yang apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya, kepada para sahabatnya, tamassak qattu, berpegang teguhlah dengan ini saja, wa'tasim, dan jadikan ini sebagai jalan ismah, jalan keselamatan. Ya. Karena tidak ada yang akan bisa menyelamatkan kita dari kesesatan kecuali ketika berpegang dengan sunnah. Oleh karena itu kata Imam Malik rahimahullah, ya, as-sunnatu kasafinatin Nuh, man raqibaha an-naja wa man takhallafa anha ghariqa wa halak. Sunnah itu bagaikan kapal Nabi Nuh. Kita tahu bisa Allah Subhanahu wa taala mengazab kaum Nuh dengan didatangkan banjir bandang yang demikian dahsyat, tidak ada satu permukaan bumi pun kecuali tertutup dengan banjir tersebut. Gunung yang tertinggi pun tertutup dengannya. Maka di saat itu tidak ada yang selamat kecuali mereka yang naik di atas kapal Nabi Nuh. Oleh karena itu digambarkan tentang bagaimana, yani peran kapal itu sebagai jalan penyelamat, ya, sebab keselamatan. Maka demikian juga dengan sunnah Nabi, as-sunnatu kasafinati Nuh, man raqibaha an-naja wa man takhallafa anha ghariqa wa halak. Siapa yang naik di atasnya berpegang teguh dengan sunnah, maka dia akan selamat, tetapi siapa yang meninggalkannya, dia akan tenggelam dan binasa, tenggelam dengan berbagai kesesatan dan binasa di dalamnya. Wal'iyadu billah. Fanas Allah al-Karim ayyarzuqana wal muslimina al-basirata fid din. Maka kita mohon kepada Allah yang Maha Pemberi agar memberikan rizki kepada kita dan kaum muslimin, ya, al-basirah fid din, yani ilmu di dalam agama ini. Wa ayyuthabbitana wa iyyahum bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Dan agar mengokohkan kita dan mereka kaum muslimin dengan al-qawli tsabit, qul la ilaha illallah, keimanan fil hayatid dunya wa fil akhirah, di kehidupan dunia ini dan di kehidupan akhirat, yakni ketika seorang, ya, sampai pada kondisi dia didudukan oleh dua malaikat ditanyai tentang siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Maka semoga kita termasuk dari orang-orang yang diberikan kekokohan untuk bisa menjawab dengan jawaban yang benar. Wa ayyu'idana wa iyyahum min mudillatil fitan. Dan kita memohon perlindungan kepada Allah untuk kita dan kalian, untuk kita dan mereka kaum muslimin, dari berbagai mudillatil fitan, fitnah-fitnah yang menyesatkan. Ma zahara minha wa ma batan, dari fitnah yang nampak ataupun yang tersembunyi, terlebih, ya, di masa kita berbagai fitnah demikian dahsyat, ketika para ulama semakin sedikit, ya, kejahilan semakin tersebar. Sekian banyak orang-orang yang dahulu kita, ya, bukan hanya sekedar, ya, menganggap itu sebagai teman, tapi sebagiannya orang-orang yang dulu kita belajar kepadanya ternyata sekarang sudah terseret di dalam berbagai kesesatan tersebut. Ini semua menunjukkan kepada kita untuk kita semakin banyak berdoa kepada Allah, memohon kekokohan di atas agama ini. Allahu taala a'lam. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.